ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin dari Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Beliau bawakan masih dalam bab Al-Waliyul Adil, dan pemimpin yang adil. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. Qala qulna ya Rasulullah afala nunadhithuhum talala ma aqamu fikum as-salah la ma aqamu fikum as-salah. Rawahu Muslim. Dari Auf bin Malik, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai mereka, mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka kebaikan, mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Adapun sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian benci mereka, mereka benci kalian. Kalian laknati mereka, doa kejelekan, mereka pun melaknati kalian. Maka kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa kita perangi mereka? Jika itu tipe pemimpin yang jelek, kita benci dan kita laknati, apa sekalian kita perangi, kita lawan? Qalala, Rasulullah katakan, jangan. Selama mereka masih menegakkan sholat pada kalian, diulang lagi oleh Rasul karena pentingnya, jangan. Selama mereka masih menegakkan sholat pada kalian. Hadis Sahih Muslim. Hadis menyebutkan tentang a'immah, pemimpin, baik itu pemimpin dalam pengertian tertinggi, pucuk pimpinan terbesar, raja, presiden, atau semisalnya khalifah, ataupun yang di bawah dia sebagai anak buahnya dan pemimpin kalian, menterinya, gubernurnya, wali kotanya, dan seterusnya. Semua itu umum masuk di dalam sabda Rasul, a'immatikum, mereka adalah para pemimpin kalian semuanya. Secara umum dalam hadis Rasulullah membagi pemimpin itu ada dua macam. Yang pertama, yang kita sebagai muslim bawahan atau rakyatnya mencintai mereka, mereka pun mencintai kita. Mereka bernasehat untuk kita, rakyatnya, memberikan yang terbaik, menghindarkan dari kita segala yang jelek, berbahaya, merugikan. Kita pun demikian bernasehat, memberikan yang terbaik untuk mereka. Hal itu karena mereka sebagai pemimpin menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintah kepada mereka, menunaikan dengan baik tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Karenanya Allah cinta kepada mereka. Dan kalau Allah sudah cinta, maka Allah panggil Jibril, Allah kabarkan kalau Allah mencintai fulan, dan Allah letakkan di muka bumi ini al-qabul, sehingga dia diterima, disenangi, dicintai oleh penduduk bumi. Tadi karena ketaatannya, karena istiqomahnya menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis Rasulullah katakan, wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, mereka bersolawat kepada kalian, kalian pun bersolawat kepada mereka. Artinya solawat di sini doa, doa kebaikan umum. Maka rakyatnya mendoakan mereka agar Allah selalu memberi mereka hidayah, taufik, agar selalu diberi penasehat, atau orang-orang dekatnya adalah orang-orang baik, karena itu menentukan hukum-hukum dia, keputusan-keputusan dia, tergantung tim pembisiknya, siapa yang dekat dengannya. Didoakan baik oleh kaum muslimin yang menjadi rakyatnya. Begitu pula mereka selalu mendoakan yang terbaik untuk rakyatnya, agar dilindungi selalu oleh Allah, agar selalu diberi kekuatan, istiqamah dalam ajarannya. Ini semua pemimpin yang terbaik. Yang kedua, Rasulullah katakan syirar a'immatikum, pemimpin yang terjelek, yang kalian benci mereka, mereka benci kalian. Kalian laknati, mereka pun melaknati kalian. Hal itu karena mereka tidak menjalankan apa yang Allah wajibkan. Karena mereka melalaikan dan menyia-nyiakan tanggung jawab besar yang ada di pundaknya, sehingga hak-hak rakyatnya terbengkalai. Karenanya orang benci dan musuh tidak senang kepadanya. Bahkan kemudian terjadi doa kejelekan, baik itu laknat maupun yang lain, intinya cercaan dan celaan doa agar kejelekan itu menimpa mereka. Didoakan buruk, terlebih itu jika dari orang-orang yang mazlum, terzalimi, wal'iyadu billah, doanya terkabul karena sekian banyak haknya diambil dan didolimi oleh mereka. Di dalam sunnah Rasulullah SAW sebutkan yang semacam ini pemimpin syirar yang jelek memang akan muncul di umat. Sebagaimana dalam hadis lain Rasulullah katakan, innakum satarawna ba'di asarah wa umurun tunkirunaha. Setelah aku meninggal, kalian akan melihat asarah dan perkara yang kalian ingkari. Asarah yaitu para pemimpin yang tidak peduli dengan nasib atau hak-hak rakyatnya, tidak mengingat tanggung jawab besar yang ada di pundaknya, tidak mementingkan hajat dan kondisi rakyatnya. Wa umur tungkiruna, dan banyak perkara mungkar yang kalian lihat terjadi. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna?" Apa yang engkau perintahkan kepada kami jika itu terjadi? Jika kami mendapati para pemimpin yang seperti itu tipenya, para penguasa yang zalim, dan ini di satu sisi menunjukkan kepada kita kepedulian para sahabat terkait urusan agamanya, ingin selamat dunia akhiratnya. Makanya mereka tanya, yang terpenting bagi mereka apa bimbingan Rasulullah SAW? Jika itu terjadi, kami dapati apa yang kau nasihatkan, apa yang harus kami perbuat? Qala adu ilaihim, Rasulullah katakan, tunaikan hak-hak mereka. Was'alullah alladhi lakum, dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Was'alullah haqqakum, mintalah kepada Allah hak kalian. Tunaikan hak-hak mereka. Semua yang menjadi hak penguasa-penguasa punya hak. Pemimpin itu punya hak atas rakyatnya. Dihormati, itu haknya. Zakat diberikan ke mereka, dibayarkan. Bahkan kalau diperintah untuk berperang, berjihad, dan semisalnya. Semua ini hak mereka. Kalau memang diminta untuk itu, maka ditunaikan dengan baik hak-hak tersebut. Adapun hak kalian, mintalah kepada Allah agar Allah kembalikan kepada kalian. Hadis semakna dengan hadis-hadis lain yang Rasulullah sebutkan wasiat kepada umatnya tatkala mendapati penguasa dan pemerintah yang tidak mereka senangi. Ditobroni misalnya, dari hadis Yazid bin Salamah al-Jufri, ya Rasulullah, in kana alaina umara ya'khuduna bil haqq alladhi alaina wa yamna'unana al haqq alladhi lana, anu qatiluhum? Wahai Rasulullah, apa nasihatmu? Ini yang terpenting. Ini yang mereka tanyakan kepada Rasul, karena mereka ingin selamat. Dan keselamatan hanya pada ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Makanya mereka tanyakan, apa nasihatnya Rasulullah jika pemimpin kami mengambil atau menuntut yang menjadi hak mereka ambil dari kami, kami harus berikan, tetapi hak kami mereka tahan yang tidak mereka berikan. Apa kita perangi mereka? Apa kita lawan mereka, pemimpin yang seperti ini? Qala la alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Rasul jawab, jangan. Tetapi menjadi tanggung jawab mereka apa yang menjadi kewajiban mereka, dan menjadi tanggung jawab kalian apa yang menjadi kewajiban kalian. Ini masing-masing tidak boleh dicampur aduk. Kalian rakyat punya tanggung jawab, kewajiban. Mereka pun sebagai pemimpin punya kewajiban. Masing-masing tunaikan kewajibannya. Jika mereka sebagai pemimpin tidak menunaikan kewajibannya, tidak menjadi dalil untuk kalian juga meninggalkan kewajiban kalian. Tidak benar. Tetap kerjakan oleh kalian apa yang menjadi kewajiban kalian. Juga di Sahih Muslim dari hadis Ummu Salamah, Rasulullah sebutkan, saya kunu umara fayarifun wa yunkirun. Akan ada memang pemimpin-pemimpin yang melakukan kemakrufan tapi juga melakukan kemungkaran. Faman kariha bari, maka yang membenci perilaku mereka, ya berlepas diri dari dosa mereka. Waman ankara salim, dan yang mengingkari pun selamat di dunia akhiratnya. Walakin man radiya wa taba, tapi yang menjadi masalah beban dosa bagi yang ridha dengan kemungkaran itu, dan bahkan dia mengikutinya, dia ikuti, bahkan dia dukung dengan fatwa atau ucapan-ucapannya. Qala afala nuqatiluhum, sahabat bertanya, kalau seperti itu pemimpinnya, kemungkaran, dosa, ini maksiat, apa kita perangi? Qala la masallu, Rasul jawab, jangan, selama mereka masih sholat. Ini juga sama seperti hadis Auf bin Malik yang dibawakan oleh Nawawi rahmatullahi alaihi. Juga tersebutkan hadis dengan lafaz, idza ra'aitum min mulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu wa la tansiru yadan min ta'ah. Kalau kalian mendapati dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, kalian tidak senangi, kalian tahu ini kufur, kalian tahu ini dosa, maksiat, kalian tahu ini mungkar, gak ada benarnya, apa yang Rasulullah nasihatkan, dan ini yang penting, fakrohu amalahu, bencilah amalannya, amalan si pemimpin. Apa yang dilakukan penguasa itu kalian benci perbuatannya. Tetapi la tanzi'u yadan min ta'ah, jangan kalian lepas tangan kalian dari ketaatan kepadanya. Artinya tetap letakkan tanganmu itu dalam bai'atmu semula untuk taat kepadanya, tetap patuh, tetap memuliakannya. Jangan melepas sehingga keluar dari ketaatan kepadanya, merasa kalian tidak berkewajiban lagi untuk tunduk dan patuh kepadanya, kalian merasa boleh untuk keluar dan menentang kekuasaan dia, jangan. Ini yang Rasul katakan, la tansibu yadan min ta'ah, jangan kalian lepas tangan kalian itu dari ketaatan kepadanya. Di Musnad Ismaili dari hadis Umar radhiyallahu anhu, beliau sebutkan bahwa Jibril, kata Rasulullah, datang kepadaku alaihi salam. Jibril sampaikan, malaikat wahyu, inna ummataka muftatanatun min ba'di, wahai Muhammad, umatmu terfitnah setelahmu nanti, setelah kau meninggal, terfitnah, jatuh dalam fitnah, jatuh dalam kejelekan yang besar, kerusakan yang dahsyat. Fakultu min aina, maka karena beliau peduli dan sangat sayang kepada umatnya, beliau tanya Jibril, dari mana, dari sisi mana fitnah itu masuk kepada umat ini? Qala min kibali umarahihim wa qurrahihim. Jibril jawab, dari para pemerintahnya dan dari para korik-koriknya, pembaca Quran. Jibril sampaikan, yamnahul umara'un nasal huquqa fayatlubuna huquqahum fayuftanun. Ketika pemerintah mereka menahan hak-hak rakyatnya yang tidak diberikan, bahkan dirampas, dizalimi, umat mereka sebagai rakyat tidak mau tahu, menuntut dengan paksa untuk mendapat haknya, melawan, meminta dengan paksa dan berusaha bagaimana hak itu kembali ke mereka. Di situ mereka terfitnah. Karena akan terjadi kekacauan, fawdha. Pasti akan terjadi kerisuhan, chaos, hubungan dan konflik antara pemerintah dengan rakyatnya terjadi, dan itulah fitnah. Tidak jarang yang terbunuh, belum lagi yang ditangkap, mungkin disiksa, penjara dan lain sebagainya. Wa yatba'u al-qurra'u ha'ula'il umara' fayuftanun. Adapun qurra', para qori' Quran ini mengikuti pemerintahnya, mereka pun terfitnah, para qori ini cenderung membenarkan, menyetujui, bahkan kadang mendukung, dibawakan ayat-ayat, dibawakan ini itu, sehingga pemerintahnya tidak merasa kalau itu perbuatan salah, tidak merasa kalau itu perbuatan mungkar. Buktinya qori fulan bersamanya bahkan tadi membenar-benarkan perbuatannya. Qultu, aku tanya Jibril, fa kaifa yaslamu man salima minhum, lalu bagaimana bisa selamat kalau orang ingin selamat dari umat ini tadi, dari fitnah itu? Qala bil kafi was-sabr. Jibril jawab, kalau mau selamat dengan menahan diri dan dengan sabar. In u'tu alladhi lahum akhadhu wa in muni'uhu taraku. Bagaimana menahan diri dan sabarnya? Kalau memang diberikan oleh pemerintahnya, ini hak kalian, maka mereka ambil karena itu memang haknya. Kalau tidak diberi, mereka biarkan, tidak mereka tuntut, apalagi dengan paksa, apalagi dengan anarkis, apalagi dengan kekuatan lah. Mereka tidak mau terjatuh dalam fitnah. Mereka biarkan. Mereka hanya minta kepada Allah seperti hadis tadi sebelumnya. Maka hadis ini pun semakna bagaimana Rasulullah telah kabarkan bahwa memang umat ini akan terfitnah dikarenakan pemerintahnya dan juga kurang yang bersamanya. Dan seperti hadis Auf itu tentunya syirar a'immatikum, tipe penguasa yang jelek yang kalian benci, mereka pun membenci kalian. Kalian laknati, doa kejelekan, mereka pun melaknati kalian. Khiyar a'immatikum di dalam hadis menandakan bahwa mereka menjadi pemimpin yang baik, terbaik karena keadilan. Karena hanya bisa didapati itu dengan adil. Makanya mereka dicintai, disenangi rakyatnya. Makanya Nawawi masukkan hadis ini dalam bab waliul adil, pemimpin pemerintah yang adil. Bersolawat, mendoakan kebaikan untuk mereka, itu kata Manawi rahimahullah umum, baik dalam keadaan mereka masih hidup ataupun setelah mati. Kalau masih hidup ya maruflah doa, doa kebaikan tadi, ya Allah beri hidayah kepada pemimpin kami, beri taufik kepada pemerintah kami, dan semakna itu. Setelah mati pun doa terus diberikan kepadanya, apalagi kalau tersebut namanya atau sedang mengingat, oh fulan, presiden fulan rahmatullah alaih, Allah yaghfir lahu, semoga Allah merahmatinya. Semoga orang mengingat jasa-jasanya, kebaikan-kebaikannya, bagaimana makmurnya negara ketika dipegang dia, bagaimana rakyat merasa tenteram, aman, senang, bahagia. Sehingga setelah dia mati pun masih didoakan kebaikan oleh kaum muslimin, rakyatnya diingat-ingat kebaikan-kebaikan dia. Di dalam hadis kata Mawardi, ini erat hubungannya dengan khasyiatullah, rasa takut kepada Allah. Karena jika itu ada pada diri setiap insan, itu yang akan mendorong dia untuk taat. Dia akan takut bermaksiat, dia akan takut untuk zalim, untuk tidak adil, untuk menahan hak orang lain, rakyatnya, untuk menipu atau menyia-nyiakan hak-hak orang lain untuk mementingkan keperluannya sendiri. Dia akan takut dari semua itu. Makanya hadis kerap kaitannya dengan taqwallah, taqwa dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis pula menunjukkan kepada kita bahwa seorang pemimpin akan jadi baik jika diberi taufik oleh Allah dengan bitana salihah, orang-orang dekat yang baik. Ini banyak menteri-menterinya, ini orang-orang dekatnya, pembisiknya, mustasyar dan yang semisalnya, karena itu menentukan kebijakan-kebijakan dia hukum-hukum yang dia ambil, keputusan. Karena itu akan menentukan dia akan dicintai atau akan dibenci oleh rakyatnya. Dan itu pula tidak bisa dilepaskan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena khairiyah, khairu a'immatikum, yang Rasulullah sebutkan, sebaik-baik kalian tentunya tidak bisa lepas dari ketaatan, menjalankan syariat Allah dan sunnah Rasulnya. Demikian kata Imam Al-Qubbi rahimahullah. Sebab utamanya karena ittiba'ul haq, karena mereka taat kepada al-haq, tunduk kepada syariat Allah, mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah, agar tidak ada yang menyangka bahwa dia mungkin berbuat baik, dia mungkin begini begitu, tetapi dengan cara-cara kekufuran waliyadzubillah membuat rela orang-orang kufar, membuat senang mereka karena kekufuran mereka, mereka rasa aman dan dilindungi. Tetapi yang dimaksud hadis yang terutama justru karena ketaatannya kepada al-haq dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikumpulkan hadis-hadis, Rasul katakan jangan dilawan, jangan ditentang selama mereka masih sholat, selama mereka masih menegakkan sholat. Ini semua menunjukkan, kata Imam At-Tibi, besarnya arti sholat di dalam Islam. Karena sholat 5 waktu tanda nyata dan syiar ijtima'ul kalimah, bersatu dan bersatu dan seia sekatanya kaum muslimin dalam satu bendera di bawah satu kepemimpinan seorang imam, seorang pemimpin yang berkuasa atas mereka. Syiar nyatanya ini zahir sholat. Makanya Rasulullah katakan selama mereka masih sholat, selama mereka masih menegakkan sholat pada kalian, oleh sebab itu karena pentingnya sampai Rasul ulang 2 kali, jangan selama mereka masih sholat atau menegakkan sholat, jangan selama mereka masih menegakkan sholat. Dan ini pula jelas menunjukkan bahwa sholat imaduddin, menjadi tiang penting dalam agama ini, dalam Islam. Hadis satu makna dengan ayat yang Allah sebutkan, fa in asawka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Kalau mereka bermaksiat kepadamu, maka katakanlah aku berlepas diri dari segala yang kalian perbuat. Berlepas diri, membencinya dengan hatinya. Pengingkaran kemungkaran itu terkait pemerintah itu hanya dengan hati. kita tidak menyenangi dan kita tidak meridhoinya. Makanya Rasul katakan wala tanzi' yadan min ta'ah wala tanzi'u. Jangan kalian lepas tangan kalian dari ketaatan kepadanya. Karena cukup dan batasan yang diperbolehkan dengan hati. Dengan lisan itu pun dengan beberapa catatan penting yang menyampaikan harus dengan bahasa yang sopan, hormat kepadanya. Takwif kata Ibnu Jauzi sebatas ditakuti. Ditakuti yang dimaksud dengan ayat atau hadis. Diingatkan Allah mengancam yang melakukan maksiat ini sesuai apa yang terjadi. Ancamannya begini, Allah sebutkan ayat, Rasulullah berkata begini dalam hadis. Ditakuti dengan ayat dan hadis, tidak lebih dari itu. Tidak kalah pentingnya pula, mereka sebutkan para ulama, yang berbicara harus orang yang didengar perkataannya. Artinya disegani oleh si pemimpin ini, betul-betul didengar omongannya layaknya orang tua. Kalaupun fulan wa fulan siapa gak dikenal, bahkan kalaupun ketemu cenderung justru si dai ini atau si alim ini yang segan kepada si pemimpin. Bagaimana dia bisa bicara? Dia akan sungkan, akan diam dan gak bisa bicara banyak. Makanya gak sembarang orang bisa menyampaikan ingkarul mungkar kepada pemimpin dengan lisannya. Kita cukupkan sekian, insyaallah kelanjutannya pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad, alhamdulillah.